الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatannya. La tu'addu wa la tuhsa, yang tidak bisa kita menghitung dan tidak pula kita bisa menakarnya. Di antara nikmatnya adalah nikmat hadirnya kita di majlis salim pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini adalah sebagai pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan sebagai hamba yang baik, maka Allah akan faqihkan, Allah akan fahamkan bagi dia urusan agama ini. Yufaqihu ay yufahimuhu, Allah akan fahamkan untuk dia tentang ajaran agama ini. Sehingga minimalnya kita dalam talabul ilmi adalah faham. Tidak dituntut untuk hafal, tetapi yafham, faham, bukan yahfal, hafal. Karena kalau kita dituntut menghafal, berat. Kemampuan orang berbeda-beda. Yang dituntut bagi kita paham dengan agama ini, mengerti. Misal tentang pembahasan yang akan kami sampaikan, tema di kesempatan malam hari ini adalah dampak positif dari tauhid bagi pribadi kita masing-masing dan masyarakat sekitar kita. Harus kita pahami tentang tauhid agar kita bisa menjadi orang yang baik. Karena itu, kaum muslimin, kami akan sampaikan terlebih dahulu tentang pembahasan tauhid dan faedah serta hikmah yang bisa kita raih keluarga kita dan masyarakat yang di sekitar kita. Sebelumnya kami sampaikan sebuah mukadimah singkat. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita telah mengetahui menciptakan kita adalah untuk beribadah. Di dalam surat Dzariyat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang dimaukan di sini adalah beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada yang lain. Allah telah tentukan itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan sungguh Allah telah mewajibkan, Allah telah mengharuskan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dalam rangka mengajarkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni mengajarkan tauhid, pengesaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tahud." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar supaya an ibudullaha, agar kalian manusia menyembah kepada Allah saja, wajtanibut tahud, dan agar kalian meninggalkan tauhid. Apa itu tauhid? Kullu ma'budu min dunillah, segala yang disembah oleh manusia selain Allah. Sehingga manusia diwajibkan beribadah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan seluruh bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tugas pokok semua rasul, tugas pokok semua para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu. Sebelummu, yakni siapa? Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu kecuali kami wahyukan kepada rasul-rasul tersebut kalimat la ilaha illa ana fa'budun. Kalimat tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, itu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadalah kalian hanya kepada-Ku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan begitulah dalam sejarah kehidupan manusia sebagaimana telah dikaji dalam berbagai macam majelis ta'lim tentang sejarah umat manusia. Dulu manusia dalam keadaan di atas tauhid. Di waktu itu ada tokoh lima besar yang dikenal di zamannya umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ada Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Lima rijalun salihun, sebut Ibn Abbas, mereka ini adalah rijalun salihun, orang-orang yang saleh di zamannya, mendakwakan tauhid. Min kaum Nuh, dari kaumnya Nuh, karena rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wasalam. Falamma matu ubidat, singkat kisah disebutkan setelah lima tokoh besar ini meninggal, fatala alaihimul amad, berjalan waktu yang lama, syaitan dalam menggoda Bani Adam untuk jatuh pada kesyirikan sabar sekali, butuh sekian lama berganti generasi demi generasi sampai generasi yang kesekian kalinya sudah lupa dengan ilmu agama, jauh dari zaman lima tokoh tersebut, maka mereka pun menyembahnya. Setelah sekian lama ubidat, disembahlah patung itu atau lima orang tersebut. Waalaikumsalam muslimin. Di sini diambil sebuah pelajaran. Kejahilan itu menjerumuskan pada kesyirikan. Waspadalah dengan kejahilan. Mari kita bersemangat talabul ilmi. Jangan biarkan diri kita dan keluarga kita jahil karena kejahilan itu yang menjerumuskan mereka jatuh pada kesyirikan di waktu itu. Di saat itu Allah Azza wa Jal mengutus Nuh mendakwakan tauhid. Berapa tahun Nuh? 950 tahun bersama kaumnya. La labitha fi qaumihi alf hasanatin illa 50. Nuh berada di tengah-tengah kaumnya mendakwakan tauhid 950. Alf hasanah illa 50. 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun lupa. Bangun-bangun. Lawas niku. Suwe banget niku. Masya Allah. Bagi siang sore malam. Da'utu qabi laylan wa nahara. Mendakwakan tauhid. Hadirin sekalian. Allah takdirkan yang beriman kepada Nabi Nuh hanya beberapa belas. Yang lainnya tetap dalam keadaan memilih kesyirikan dan kekufuran. Singkat kisah, hancurlah mereka dan yang selamat adalah yang ada di atas tauhid. Semuanya mati di waktu itu kecuali yang di atas kapalnya Nuh alaihissalatu wassalam. Dikarenakan semua permukaan bumi ini tertutup dengan air. Diambil faedah dari kisah Kaan. Ketika Nuh mendapatinya sedang berlarian. Ya bunayyir kam ma'ana. Wahai anakku, naik kapal bersama kami. Anak ini mengatakan tidak mau sa'awila jabali yu'simuni minal ma'. Aku akan lari ke atas gunung yang sangat tinggi yang bisa melindungiku dari air ini. Ternyata juga mati. Semua permukaan tertutup. Yang kita tertutup air, yang kita ambil faedah di sini adalah faedah hikmah dari tauhid adalah menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia. Yang ada di atas kapal Nuh adalah ahlu tauhid. Kesyirikan lawan dari tauhid itu membinasakan. Binasa semua yang menentang dakwahnya Nuh yang tetap di atas kesyirikan. Tidak tersisa. Hadirin sekalian, kita ambil satu pelajaran penting dari kisah yang sudah kita pahami. Tauhid itu sangat penting bagi kita. Menyelamatkan kehidupan umat manusia dari kehancuran. Begitulah terus bergulir kehidupan demi kehidupan, nabi demi nabi, rasul demi rasul, semuanya mendakwakan tauhid dan berujung Allah hancurkan yang menentang dakwah tauhid dan Allah selamatkan orang-orang yang mengikuti dakwah tauhid. Dalam sejarah kehidupan sudah kita ambil atau kita bisa mengambil pelajarannya sebagai ibroh bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampailah datang zamannya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun di saat itu bangsa Arab dalam keadaan musyrikin. Mereka memiliki tuhan-tuhan. Ada yang punya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Bahkan ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, beliau dengan tombaknya menghancurkan patung-patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Terdapat 360 patung. 360 berhala. Parah sekali. Bukan hanya empat. Ternyata sekian banyak. Dan masing-masingnya memiliki nama-nama. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Ada yang di dalam Ka'bah. Ada yang di sekitaran luar Ka'bah. Musyrikin jahiliyah. Sampai-sampai di zaman itu dikatakan jahiliyah. Zaman jahiliyah, karena memang tidak ada lagi yang tahu tentang kebenaran. Nabi Musa sudah lama. Diganti dengan Nabi Isa juga sudah lama. Fatrat minar rusul. Kurun waktu kekosongan rasul yang begitu lama. Yahudi wa Nasar telah menyimpang. Dengan ideologinya meyakini adanya sesembahan selain Allah. Menyekutukan Allah. Dengan mengatakan Uzair ibn Allah atau Isa ibn Allah. Atau Trinitas. Thalitha Thalatha. Saking rusaknya kondisi manusia. Orang yang mendapatkan kitab saja memiliki ideologi yang menyimpang. Taurat dan Injil mengajarkan La ilaha illallah. Tetapi saking rusaknya, akidah yang seperti ini pun rusak. Mereka tidak selamat. Kondisi yang sangat mengerikan. Bangsa Arab dalam keadaan menyembah patung berhala. Dan yang lainnya. Jahiliyah. Allah utus Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam di umur atau di waktu-waktu yang seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita alaihissalatu wassalam dakwakan tauhid berangsur-angsur setahun demi tahun dua terus sampai berubahlah kondisi. Dari jahiliyah menjadi imaniyah. Jahiliyah berubah masyarakatnya menjadi muslimin, mukminin, ahlu tauhid. Dari mereka menyembah patung. Dengan dakwah tauhid, mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari dakwah tauhid adalah tahrirul insan min ubudiyatil makhluk ila ubudiyatil khaliq, membebaskan umat manusia dari menyembah makhluk kepada menyembah al-khaliq, sang pencipta. Ini faedah sangat besar. Dulu di zaman awal-awal Islam mulai didakwahkan. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dari kalangan remaja Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan anak-anak Zaid bin Harithah. Dari kalangan wanita Khadijah binti Khuwailid. Berangsur-angsur mereka yang menerima dakwah tauhid terbebaskan dari menyembah patung-patung di waktu itu. Bergejolak bangsa Arab adanya dakwah tauhid yang berhadapan langsung dengan ideologi yang ada di zaman itu. Langsung Nabi mengajarkan La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan kaum musyrikin faham tentang makna ini. Artinya tinggalkan semua patung-patung ini. Tinggalkan semua berhala-berhala ini. Dan menyembahlah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Mereka pun tidak mau dan menolak. Yang mau menerima tauhid, yang mau mengikuti dakwah tauhid, yang mau mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang terbebaskan dari menyembah makhluk menjadi menyembah al-Khaliq. Yang tidak mau mengikuti dakwah tauhid, maka tetap mereka berada di atas kehinaan menyembah makhluk, menyembah berhala, patung-patung, la yanfa'u la yadur, yang tidak bisa bermanfaat apapun dan tidak bisa memberikan madarat apapun. Jangankan mengabulkan doa, la yasma'una du'akum, bahkan mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Hadirin yang mulia, sehingga faedah Dakwah tauhid itu sangat luas. Masyarakat yang tadinya jahiliyah berangsur-angsur tahun demi tahun Nabi kita mengajarkan tauhid, sampai dalam kisahnya kita tahu beliau diperlombakan untuk dibunuh oleh bangsa Arab, kaum Quraisy di Mekah di waktu itu. Sampai ketika beliau hijrah ke kota Madinah, dibikin sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati 100 unta. Dibikin sayembara. Tetap dakwah tauhid. Setelah pindah ke kota Madinah, berangsur-angsur Allah berikan kemenangan, terus berjalannya dakwah terus sampai ditaklukkan kota Mekah. Dan mereka kemudian yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Di saat itulah perubahan drastis. Masyarakat menyembah kepada Allah Azza wa Jal dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah, al-athar, al-thamarat, buah yang dihasilkan dari dakwah tauhid, menyelamatkan berindividu manusia dan masyarakat luas dalam wujud bentuk, membebaskan manusia dari menyembah makhluk kepada menyembah kepada apa? Al-Khaliq, zat yang menciptakan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, coba kita lihat kondisi kita. Mungkin di antara kita dulu sebelum mengenal dakwah ini, dulu sebelum tahu tentang dakwah tauhid ini, mungkin memiliki keyakinan animisme, dinamisme, meyakini adanya roh-roh halus yang bisa mengabulkan doa, sehingga berdoa kepada roh halus tersebut. Penunggu pantai selatan, atau penunggu pantai utara, atau penunggu kawah bedemit. Mungkin ada di antara kita, wal'iyadu billah, dinamisme, mengatakan benda-benda tertentu dianggap bisa mengabulkan doa. Mungkin ada yang berkeyakinan dengan jimat-jimat. Walhamdulillah, dengan kita mengenal dakwah tauhid ini, berangsur-angsur pelajaran masuk ke hati kita, menghasilkan buah yang sangat mengembirakan. Kita, walhamdulillah, terbebaskan dari keyakinan itu semuanya. Kita buang jauh-jauh itu. Kita bersihkan hati kita dari keyakinan itu. Dan alhamdulillah, melalui dakwah tauhid ini, kita dididik memahami makna la ilaha illallah, ifradullah bil ibadah, wa nafil ibadah masiwah, mengesakan ibadah hanya untuk Allah saja, dan meniadakan peribadatan kepada yang lain. Diajarkan kepada kita kitab usulul thalathah umpamanya, atau kitab tauhid. Pelajari di situ terdapat kitab atau di situ apa materi ini, pelajaran-pelajaran tentang akidah tauhid terutama, yang tadinya mungkin masih suka menyembelih hewan untuk selain Allah. Mungkin bulan-bulan tertentu, ada ritual tertentu, ada keyakinan harus menumbalkan seekor hewan. Kalau tidak, nanti akan ada malapetaka. Walhamdulillah, dengan dakwah ini, waikum muslimin, Allah berikan kepada kita hidayah tauhid. Bahwa itu tidak benar. Kita meyakini yang menciptakan alam itu adalah Allah. Alam semesta, Rabbul Alamin adalah Allah. Al-Khaliq dah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Di dalam kalimat Rabb, terdapat tiga makna minimalnya. Pertama, kita meyakini Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Al-Khaliq. Esa Allah, hanya Allah yang menciptakan. Yang kedua, Al-Malik, hanya Allah yang menguasai alam semesta. Dan yang ketiga, Al-Mudabbir, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Dengan kita meyakini ini, maka hilanglah keyakinan kepada patung-patung, kepada dedemit-dedemit, kepada pohon-pohon keramat, kepada tempat-tempat yang hilang dari situ. Kenapa? Karena kita sudah belajar tentang tauhid, minimalnya tauhid rububiyah yang membawa kita kepada tauhid al-uluhiyah. Kita mengenal man dzaba li ghairi Allah faqad asyraka. Kita mengenal inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah menyembelihku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Ini tauhid. Sehingga kita tidak lagi melakukan itu. Bahkan kita mendengarkan dari hadis Nabi, man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat apa? Syirik. Berubahlah, lihat ya kaum muslimin. Perubahan ini kita sendiri bisa merasakannya. Berpindah dari dulu, ketika seorang di antara kita mungkin jatuh pada kesyirikan, berpindah sekarang menjadi ahlu tauhid. Ini adalah pengaruh besar dan tauhid itu bagi pribadi kita masing-masing dan kepada teman-teman kita, saudara kita, dan masyarakat kita. Termasuk banyak contoh-contoh. Dulu mungkin ada namanya orang, Pak. Ada saja kalanya. Merdukun. Pernah ada yang merdukun? Tidak usah ngacung, Pak. Saya cuma ngomong tok. Bukan nanti, saya, Pak. Jangan. Ngeton-ngeton teman, Pak. Jangan dianggap itu satu hal yang aman, sudah modern kok bahas perdukunan. Jangan begitu. Banyak orang-orang yang, maaf-maaf, secara akademik, dia pelajarannya, menyandang gelar inilah, sederet gelar dia miliki. Tetapi masih senang dengan yang namanya klinik. Tahu klinik, Pak? Masih suka dengan perdukunan. Masih senang dengan supranatural seperti itu. Bahkan masih senang dengan penggandaan duit. Setor duit 1 juta. Jadi berapa katanya? 100 juta. Wong pinter ning bodoh. Ya bisa begitu itu ya. Pabrik duit. Milik negara, Pak. Penggandaan duit itu kok pabrik duit. Milik negara. Orang kok untuk nak duit dari belakang tanggung-tanggung begini. Pernah tahu? Pernah ya? Hadirin, itu yang ada. Kenapa demikian? Karena mereka pandai bukan dalam perkara agama. Mereka pandai dalam urusan duniawiyah. Sehingga kejahilan itulah yang menyebabkan mereka jatuh pada berbagai macam kemungkaran. Jahil dengan tauhid, jatuh pada kesyirikan. Sehingga hikmah, pelajaran, pengaruh besar tauhid pada diri kita masing-masing. Poin yang pertama yang paling besar adalah apa? Tahrirul insan min ibadatil makhluk ilallahi jalla wa'ala. Membebaskan manusia dari menyembah kepada makhluk, jin-jin dan yang lainnya. Kembali menyembah kepada, yakni meninggalkan itu semuanya dan hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini pengaruh besar dan kita sangat merasakan hal itu. Maka bersyukurlah kepada Allah atas adanya dakwah tauhid di antara kita, di wilayah kita, di daerah kita, sehingga kita bisa berubah dari dulu terpuruk pada kesyirikan dan selamat darinya, kemudian menjadi ahlu tauhid. Yang berikutnya ya kaum muslimin, buah dan hasil dari dakwah tauhid yang dirasakan oleh kita dan umat manusia adalah tauhid itu menjadikan seorang semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ringan dalam meninggalkan maksiat dan dosa. Seorang manusia ketika dia memiliki iman kepada Allah dengan baik, maka dia akan senang untuk beribadah kepada Allah, berupaya mendekatkan diri kepadanya, dan akan mudah bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Kenapa? Karena dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin dalam syarah kitab beliau Al-Usul Thalatha, dalam syarah beliau terhadap kitab Usul Thalatha, ketika beliau membahas yang dimaukan dengan mengenal Allah, yang dimaukan dengan mentauhidkan Allah adalah sampai tingkatan hamba itu menyembah kepada Allah, mengesakannya dan mentaatinya, tunduk dan patuh kepadanya. Ini yang dimaukan. Jadi tauhid, iman, Islam itu ada konsekuensi, bukan hanya pengakuan. Konsekuensi tersebut adalah ketundukan kita kepada sang pencipta kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah adalah sampai tingkatan kita istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahliha. Menyembah kepada Allah, meyakini Allah sebagai sesembahan, itu harus sampai pada tingkatan kita tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah, hanya menyembah kepadanya saja, dan kita terikat dengan ketaatan padanya. Ini tauhid namanya. Ketika tauhid sudah masuk ke dalam hati, maka kita mengimani dimanapun kita berada, kita terikat dengan aturan-aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Halal haram terikat. Wajib atau dilarang terikat. Karena iman telah masuk dalam hati kita ketika seorang telah mendapatkan at-tauhid. Sehingga tauhid ini berpengaruh besar kepada jiwa manusia. Akan mudah bagi dia beribadah, tidak merasa berat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ وَيَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk padanya, Allah berikan tauhid padanya, Allah berikan iman dan tauhid kepadanya, apa tandanya? Yashrah sadrul Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan dilapangkan dadanya untuk mengamalkannya. Ini dia. Adapun kebalikannya, Wa may yurid aydillahu yaj'al sadrahu dayyqan. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk tetap dalam keadaan sesat, Allah akan jadikan hatinya sempit, terasa berat untuk menerima Islam, berat untuk menerima tauhid, berat untuk beribadah kepada Allah. Tidak mengalah, tidak mendapatkan kemudahan dan ringan dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini faedah yang kedua ya kaum muslimin. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah tauhid, paham tentang la ilaha illallah, dia selamat dari menyembah kepada selain Allah, dia sekarang hanya menyembah kepada Allah, ini faedah yang pertama tadi. Maka yang kedua, dia akan dilapangkan dadanya oleh Allah untuk beribadah dan dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat. Al-Syekh Ibn Uthaymin ketika menjelaskan ayat Al-Quran, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فلا وربك ما كدمي ربهم لا يؤمنون. Tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai pemutus terhadap perkara yang terjadi pada mereka, yakni menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat. Wisalimu taslima, dan menerima dengan penerimaan yang penuh. Al-Syekh Ibn Uthaymin menyatakan dalam ayat ini, Allah sebutkan orang dikatakan mukmin apabila memiliki dua syarat ini. Yang pertama, menerima semua ajarannya Rasulullah SAW dalam Al-Quran wa Sunnah, tanpa menolak, tanpa mengingkari, menerima. Dan yang kedua, mengamalkannya dengan mudah, tanpa merasa berat. Dua syarat ini, jika terwujud pada diri kita, maka kita mukmin. Nah, kita kembali ke yang sering kita bahas. Orang yang mendapatkan dakwah tauhid, belajar tauhid hari demi hari dilalui, minggu demi minggu dilalui, kemudian menghujam dalam hati keimanan kepada Allah, menghujam ke dalam hati ketakwaan, maka Allah mudahkan bagi kita untuk beribadah, beramal ibadah, mentaati Allah, sholat lima waktu dengan berjamaah, ringan dan mudah, puasa Ramadan sebulan, walhamdulillah, ringan dan mudah. Puasa sunnah-sunnah juga demikian. Di sisi lain, meninggal maksiat dan dosa, Allah pun berikan kekuatan kepada kita meninggalkan itu, meninggalkan ini. Walhamdulillah. Hadirin sekalian, ini faedah kedua. Artinya apa? Kalau ada satu masyarakat yang belajar tauhid, maka mereka akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Di masyarakat tersebut, kesyirikan atau kemaksiatan akan minim. Kenapa? Karena tauhid itu berpengaruh. Baru mulai sudah isya. Kita gimana? Sholat dulu, hadirin. Sholat dulu, nanti tambah lagi. Insya Allah, ya. Ini masih lama, Pak. Masih ada 5 lagi yang akan kita sampaikan. Baru 2. Berarti butuh waktu ya setengah jam lah. Setelah isya setengah jam, kelamaan. Sudah 15 menit sajalah. Begitu. Kita sekolah dulu adzan, kemudian sholat isya. Kita lanjutkan nanti insya Allah. Sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.